Sinaran bercahaya bermata hati. Di wajahmu kulihat senyuman yang berseri menawan hati. Apabila bersua bertentangan mata, keluhnya lidahku tak dapat berkata. Renungan matamu mendebarkan sukma, terjalinlah kasih ikatan mesra. Pandangilah daku sepuas hatimu. Apabila berjauh, ku tak merindu. Di matamu kulihat sinaran bercahaya bermata hati. Bersua bertentangan mata, keluhnya lidahku tak dapat berkata. Renungan matamu mendebarkan sukma, terjalinlah kasih ikatan mesra. Pandangilah daku puas hatimu. Apabila berjauh, ku tak merindu. Di matamu kulihat sinaran bercahaya bermata hati. Di wajahmu terbayang harapan hidup sama.